Oh, iki padang. Wis metekan gua ini. Arep gawe show ning Jogja Wonosari. Oke, ya. Ya. Gua kan delok ana kamera. Angkene kene. Ora. Iki udah rapet. Iki kok ana iki usah. Ya. Nanti ini bisa saja levelnya gini tambah lagi kan. Si ya ha. Si kuat 123 si 123. 2 Entar kayaknya